بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuki bab al-hirabah wal-baghi, bab yang menjelaskan tentang hukum yang diterapkan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka hukum untuk mereka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al ard. Maka keadaan mereka ini kembali kepada imam, apakah mereka akan dibunuh ataukah tubuh mereka dipotong-potong ataukah tangan dan kaki mereka dipotong secara berselisih. Apabila yang dipotong tangan kanan, maka kakinya yang kiri. Dan bahkan ini telah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Al-Uraniyun yang telah kita sebutkan. Kemudian beliau melanjutkan pembahasannya. Beliau berkata, hafizahullah taala, "Tsumma dzakartu ahkam al-khawarij wal baghina 'ala imam al-muslimin." Kemudian aku menyebutkan hukum tentang kaum Khawarij dan orang-orang yang memberontak terhadap imam kaum muslimin. Kaum Khawarij adalah kaum yang ma'ruf. Mereka adalah merupakan kelompok pertama yang melakukan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, dengan menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan muslim yang sah. Dan mereka mulai muncul pada zaman khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu. Telah muncul bibit-bibit dari kaum Khawarij yang menyebabkan terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian setelah itu semakin menyebar fitnah, dan mereka pun menampakkan taringnya pada saat setelah terjadinya perang Siffin, di mana mereka berasal dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala kurang lebih 700 orang. Mereka dari orang-orang yang dikenal sebagai ahli ibadah. Mereka keluar dari barisan Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena mereka menuduh bahwa Ali, demikian pula Muawiyah, telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengangkat salah seorang dari mereka, masing-masing dari kedua kelompok, untuk menjadi hakim dan membicarakan tentang as-sulh, tentang perdamaian, kesepakatan perdamaian yang terjadi di antara kedua kelompok tersebut. Maka mereka tidak setuju dengan ini dan mereka menganggap bahwa itu adalah tahkim terhadap selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sambil mereka meneriakkan slogan La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an mendengarkan apa yang mereka jadikan sebagai slogan mereka, maka beliau pun mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil, itu adalah kalimat yang benar. Inil hukmu illa lillah, akan tetapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Sebab dengan itu mereka pun menghalalkan untuk keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu bagaimana penerapan hukum terhadap kaum Khawarij ini dan para pemberontak terhadap imam kaum muslimin? Beliau mengatakan fa'awwaluha, hukum yang pertama, annahum la yuqataluna illa idza qamu bil qital wa tahayya'u lah. Yang pertama, bahwa mereka tidaklah diperangi kecuali apabila mereka yang lebih mendahului dalam memerangi dan bersiap untuk melakukan itu. Bila khilafin baina ahli al-ilm, dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini, bahwa tidak mendahului pemerintah dalam memerangi mereka kecuali apabila nampak dari mereka bahwa mereka melakukan pengerusakan, mereka melakukan perlawanan. Barulah dalam keadaan yang seperti ini dianjurkan bagi pemerintah untuk memerangi mereka. Apabila mereka membunuh ya dan melakukan pengerusakan dengan membunuh jiwa-jiwa kaum muslimin, dengan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan teror, maka boleh, bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'adin, apabila aku menemukan mereka niscaya aku akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad, dalam riwayat yang lain seperti terbunuhnya kaum Thamud. Madama annahum la ya'taqiduna i'tiqadan kufra, selama mereka tidak meyakini akidah yang menyebabkan mereka kafir. Yani selama mereka muslimin. Selama mereka muslimin, mereka melakukan perbuatan bid'ah, maka tahan terlebih dahulu. Jangan mendahulukan diri untuk memerangi mereka, namun hendaklah dengan nasihat. Oleh karena itu di zaman Ali radhiyallahu ta'ala, Ali bin Abi Thalib tidak memulai dalam memerangi mereka. Bahkan beliau mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk mendatangi mereka dan mendakwahi mereka, menasihati mereka agar kembali kepada jalan yang benar, bergabung dengan khilafah dan pemerintahan Ali. Setelah dinasihati oleh Abdullah bin Abbas, sebagian mereka kembali rujuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan sebagian yang lainnya melakukan perlawanan. Bahkan mereka yang lebih dahulu membunuh salah seorang dari anak sahabat beserta istrinya, lalu kemudian dikeluarkan isi perutnya. Naam. Lalu kemudian ketika mereka ditanya siapa yang membunuh mereka, maka mereka semua mengatakan kamilah semuanya yang membunuhnya, dengan menampakkan perlawanan terhadap pemerintah. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk memerangi mereka. Namun asal hukumnya tidak mendahulukan diri dalam memerangi mereka ini, selama mereka tidak meyakini keyakinan yang kufur. Li'annahum laysu kharijina fi hadhihi al-hala, sebab kalau mereka tidak melakukan perlawanan, berarti mereka tidaklah dikatakan sebagai khawarij dalam keadaan seperti ini. Walaupun sebenarnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekte-sekte dari khawarij itu bermacam-macam. Di antara mereka ada yang melakukan khuruj dengan perbuatan mereka, dengan melakukan pemberontakan, mempersiapkan untuk melakukan peperangan, melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, atau melakukan gerakan bawah tanah, menyusun persiapan-persiapan yang matang untuk meruntuhkan pemerintahan yang sah. Maka ini khawarij, dengan jasad dan perbuatan mereka. Dan di antara kaum Khawarij ada yang mereka dari kalangan Khawarij yang disebut dengan Al-Qa'diyah. Golongan Al-Qa'diyah ini mereka tidak melakukan pertentangan secara fisik melawan pemerintah. Mereka tidak dengan fisik, tidak dengan kekuatan, akan tetapi dengan al-kalam, dengan pembicaraan, selalu melakukan pengecaman terhadap pemerintah dengan mengeluarkan berbagai macam kritik-kritik yang menimbulkan tahyij emosi masyarakat terhadap penguasanya, membicarakan mereka di atas mimbar-mimbar, menjelek-jelekkan pemerintah, menyebutkan aib-aib mereka. Dan ini menyelisihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Iyad bin Ghun, man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat untuk disampaikan kepada penguasa, jangan dia tampakkan di hadapan umum. Jangan dia melakukan hal-hal yang mendatangkan emosi masyarakat, seperti demonstrasi, berbicara di atas mimbar-mimbar secara terang-terangan. Jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Nah, akan tetapi hendaklah dia menasihatinya secara sirra, falyansahu sirra. Nasihatilah pemerintah itu dengan rahasia, mengirim surat, dan demikian pula menyampaikan ya secara tersembunyi dan tidak secara terang-terangan. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Barang siapa yang menampakkan pertentangannya walaupun secara lisan, dan dia tidak melakukan perlawanan dengan fisiknya, maka mereka ini disebut dengan Al-Qa'diyah. Dan Al-Qa'diyah termasuk di antara kelompok Khawarij. Di antara orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini, seorang yang bernama Imran Ibn Hattan. Imran Ibn Hattan ini adalah seorang dari kalangan Al-Qa'diyah, bahkan pembesarnya Al-Qa'diyah. Dan para ulama menyebut mereka dari kalangan Khawarij. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tidak ada persiapan untuk melakukan pertempuran secara fisik, hendaklah mereka dinasihati, diberikan pendidikan yang benar, akidah yang benar. Semoga mereka kembali kepada jalan yang benar. وَكَذَلِكَ لَا صَلْبَ وَلَا سَبْيَا. Demikian pula hukumnya kaum Khawarij ini, apabila mereka diperangi, tidak boleh diambil hartanya. Ya. Tidak boleh diambil hartanya. Berbeda kalau kita memerangi orang kafir. Ya. Apabila seorang dalam jihad bertempur melawan orang kafir, terjadi pertempuran ya antara dua orang, yang satunya muslim, satunya kafir, lalu kemudian mereka berkelahi menyebabkan kematian si kafir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qatala kafiran falahu salabuh. Siapa yang membunuh orang kafir dalam peperangan tersebut, maka dia berhak untuk mengambil apa saja yang dimiliki oleh orang kafir ini. Dia punya senjata, boleh. Jadi miliknya dia. Bukan termasuk dari ghanimah, itu menjadi milik dia secara khusus. Dia ambil senjatanya. Kalau dia pakai rompi, dia ambil rompinya. Kalau dia bawa handphone, dia ambil handphonenya. Apa saja yang dia miliki. Falahu salabu. Ini kalau orang kafir. Tapi kalau kaum Khawarij, tetap tidak boleh. Asal hukumnya mereka adalah muslimin. Asal hukumnya mereka adalah kaum muslimin. dan haram bagi kita untuk mengambil harta mereka tanpa hak. Kita perangi disebabkan karena mereka yang mendahului memerangi penguasa, maka mereka pun diperangi. Adapun dalam hal hartanya, maka tidak diambil. Wala sabi, tidak dijadikan budak tawanan-tawanan mereka, karena mereka adalah muslimin. Wala yuqtalu jarihuhum wala asiruhum, dan tidak dibunuh orang yang terluka dari mereka dan tawanan-tawanan mereka. Li'anna hadhihi al-ahkama kullaha ja'at fil kuffaril muharibin, sebab hukum-hukum ini seluruhnya datang dalam menjelaskan orang-orang kafir yang memerangi, yakni kafir harbi. Wa ammal muslimul muta'awwilu bi baghyihi ala imamihi fala, adapun seorang muslim yang mentakwil disebabkan karena ada syubhat, akhirnya dia memberontak terhadap imamnya, maka tidak terkena atas mereka hukum-hukum kafir. Dalam hal diambil ghanimah, diambil hartanya, dijadikan sebagai budak tawanannya, tidak sama sekali. Qala Allah azza wa jall, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang mereka saling bunuh membunuh, mereka berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Apabila salah seorang atau salah satu kelompok dari kedua kelompok tersebut memberontak terhadap yang lain, maka perangilah yang memberontak tersebut sampai mereka kembali kepada perkara Allah dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fasammahumullahu mu'minin, maka Allah menamai mereka sebagai kaum mu'minin. Wal mu'minu la yutabbaqu alaihi ahkamul kafirin min qatlin wa salbin wa ghairih. Sedangkan seorang mukmin tidak boleh diterapkan atas mereka hukum-hukum orang kafir, yaitu dari dibunuh dan dijadikan sebagai ghanimah hartanya dan yang selainnya. Wa hadza la khilafa fi, ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Waqad qatala Abu Bakr mani'i zakati min ghairi al-murtaddin. Di antara dalilnya adalah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dalam keadaan mereka bukan orang-orang yang murtad. Mereka muslimin tapi mereka enggan membayar zakat. Maka diperangi oleh Abu Bakar. Falamma ata'u khalla qitalahum. Maka pada saat mereka telah taat dan mereka mau kembali membayar zakat, maka dibiarkan. Abu Bakar As-Siddiq tidak lagi memerangi mereka. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa khallu sabilahum. Apabila mereka telah bertaubat, mereka telah menegakkan salat dan mereka telah membayar zakat, maka biarkan. Ya, jangan kalian mengganggu mereka, biarkan jalan mereka. Jangan kalian memerangi mereka. Wa qatala Aliun Ali ibn Abi Talib bin Al-Khawarij. Demikian pula Ali bin Abi Talib memerangi kaum Khawarij. Wa kanat siratuhum fi qitalihim kama qaddamtu laka. Dan adalah sejarah mereka dalam memerangi orang-orang Khawarij dan para bughah, para pemberontak itu sebagaimana aku sebutkan kepadamu. Walakinna hadha kana al-khuruju ala sifati allati qaddamna. Dan akan tetapi keluarnya mereka ini, ya, pemberontakan mereka ini dengan cara seperti yang telah kami sebutkan. Yani mereka sekedar memberontak, ya, mereka sekedar melakukan perlawanan, itu saja. Maka kita tidak menjadikan tawanan dan kita tidak mengambil harta mereka dalam kondisi demikian, karena hanya keyakinan bahwa mereka hendak memberontak dan memerangi imamnya kaum muslimin. Amma idza kana khuruju muharabatin wa salbin wa nahwin. Adapun kalau ternyata pemberontakan mereka disertai dengan memerangi Allah dan Rasulnya, lalu kemudian mereka merampas dan mereka merampok, ya, dan melakukan kerusakan di muka bumi, fahaulai taqaddama hukmuhum fi ayatil muharabah. Maka mereka-mereka ini telah disebutkan hukumnya dalam ayat al-muharabah yang telah kita sebutkan, yaitu apakah mereka disalib ataukah dicincang ataukah mereka diasingkan, ya, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berlainan. Nah, wallahu waliyyu at-taufiq. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang al-hirabah. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke kitabul qadha. Insyaallah hari Sabtu dan Ahad kita melanjutkan pembahasan dari al-munakhalah. Untuk sementara kita mengganti pelajaran sahih al-Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.